Kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71. Mulai tahun ini, Saudara yang kekasih, seperti apa yang sudah dikumandangkan dari beberapa waktu yang lalu, kita memasuki satu seri baru lagi dalam tahun ini, yaitu trilogi kenaikan. Nanti pada hari reformasi bulan Oktober, tidak banyak gereja yang merayakan atau mengingat kembali hari reformasi begitu ya, sebagai sejarah pembaruan daripada gereja. Karena semangatnya itu Ecclesia Reformanda Semper Reformata itu menjadi satu semangat gereja yang terus-menerus diperbaharui begitu ya. Jadi gereja yang dulu diperbarui tidak boleh berhenti tapi terus-menerus. Nah, nanti kita akan bicara itu reformasi, dan reformasi itu kita bicarakan dalam reformasi dua sisi. Nah, kalau reformasi nanti approach-nya adalah yang seri pertamanya kita bicara reformasi di waktu lampau, seri kedua kita bicara reformasi di masa kini. Sehingga kita terus bergerak maju tanpa melupakan sejarah. Ya. Tahun ini saya akan memilih misalnya reformasi nanti berbicara apa, memahami reformasi atau transformasi. Saya kira gereja sudah melenceng dan salah besar. Jadi kita disuruh untuk bertransformasi, padahal sebetulnya panggilan kita adalah reformasi. Renggara ini harusnya transformasi, malah mencuat gelombang reformasi. Terbalik-balik semuanya. Ya. Ini sebetulnya pendekatan filosofis yang tidak pas. Karena memang tidak bisa disalahkan juga kalangan politisi atau akademisi tidak mempunyai pemahaman reformasi dalam perspektif teologis. Sebagaimana yang kita pahami. Yang menjadi gelombang ukuran, karena reformasi itu adalah sebuah pembaharuan. Pertanyaannya, berbasiskan apa? Kan Alkitab. Jadi kalau Indonesia mau reformasi basisnya apa ya? Mau kemana ya arahnya, kan begitu. Kalau dibilang misalnya Undang-Undang Dasar atau Pancasila, ya, nah Undang-Undang Dasar kan sudah pernah diamandemen, artinya tidak bersifat abadi, kan begitu. Nah, maka itu namanya transformasi, sebuah yang perlu berubah berdasarkan situasi dan zaman. Tapi Alkitab tidak boleh berubah. Tapi dia akan memberikan satu pembaruan terus-menerus kepada kita. Itu semangatnya. Nah, sekarang dalam trilogi kenaikan Saudara, tiap kali yang pertama, kedua, dan ketiga akan kita naikkan dalam sabda dan nada. Itu menjadi apresiasi kita terhadap berbagai lagu. Dan kali ini kita berbicara tentang masyhurkanlah Injilnya. Ya. Nah, kita akan memilih ada tiga lagu untuk kenaikan nanti. Nah, jadi saya akan berkhotbah tentang kenaikan-kenaikan dalam perspektif Alkitab, pemaknaan teologisnya, lalu sabda dan nada di dalam puncaknya pada tanggal 2 Juni nanti. Nah, biar ini memberi pencerahan. Sekali lagi, bagi saya sebetulnya pribadi menjadi semakin sulit. Karena mempersiapkan sesuatu seri itu bukan hal yang gampang. Ya, kan kalau misalnya 7 seri Jumat Agung, kan saya sudah bisa khotbah 7 tahun kali ya. Tiap tahun satu selesai kan gitu. Nah, ini satu tahunnya 7, jadi begitu mau Jumat Agung udah ribet rasanya. Waduh, mesti siap nih kan kita. Kenaikan, belum selesai Jumat Agung kan belum lama ya. 40 hari kemudian mesti 3 lagi siapin. Ini napasnya belum selesai ngos-ngosan, 2 reformasi lagi Oktober. Belum selesai lagi, kita udah mesti rally Natal. Advent 1, Advent 2, Advent 3, lalu malam terang lilin dan Natal Raya. Nah, persoalannya adalah saudara mau belajar enggak? Itu masalahnya. Kalau saudara belajar, bagi saya seberat apapun yang dikerjakan sangat ringan. Karena panggilan dan kepuasan seorang hamba Tuhan hanya satu kan? Ketika orang mengerti kebenaran firman dan melakukan. Bagi saya enjoy life. Ya, bagi saya kepuasan seorang hamba Tuhan bukan pelayanan punya banyak jemaat, banyak uang. No. Kalau itu mah, mana mungkin kita menyaingi Bill Gates. Artinya Bill Gates yang paling puas di kolong langit ini kan begitu. Sorry ya, saya lebih bahagia daripada Bill Gates. Ya, walaupun dia jauh lebih kaya dari saya. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, saya kira kebanggaan seperti ini harus dihidupkan dalam keimanan kita. Bagaimana mendapatkan satu pengertian yang sangat kuat. Baik, kita akan baca bagian ini Yohanes 6, 60-71. Saya baca 60, saudara 61, kita bergantian 11 ayat ini. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan bagaimana kasih kalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Mulai daripada waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Saudara, saya memimpin beberapa kelas PA, saudara yang kekasih. Lalu kita PA itu sistemnya adalah satu kitab, tiap kali ketemu satu perikop begitu ya. Dan banyak yang saya PA itu yang membuat saya sangat interesting dengan kelas PA saya adalah background mereka ini adalah rata-rata latar belakang yang teologianya agak lari-lari. Kalau bahasa sekarang bukan menyatakan satu golongan tetapi yang berpikir sangat karismatik banget sehingga tidak mempunyai basic yang terlalu kuat begitu. Dan setiap kali kita PA, sesudah berjalan tahun pertama selalu waduh. Tahun kedua, tahun ketiga, biasanya di tahun ketiga baru betul juga ya Pak. Rasanya saya mulai mikir gila, 3 tahun ngajarin baru betul juga gitu. Terlalu panjang. Dan saya sering kali mendapatkan satu komplain dari mereka juga, apa enggak terlalu berlebih-lebihan? Masa sih mesti begitu gitu ya? Kalau gini mah siapa yang bisa gitu. Jadi saya sangat menikmati sebetulnya apa pergumulan yang saya hadapi karena saya melihat bagaimana ketika Yesus sendiri Allah yang suci yang menjadi manusia, guru yang sempurna itu menghadapi hal yang sama. Padahal yang saya hadapi tidak seberat dia, komplain yang saya hadapi juga tidak sekeras dia karena orang yang bertanya dan komplain itu masih tetap aja sama-sama saya. Toh makin lama terus makin belajar. Begitu juga dalam berjemaat Saudara yang kekasih. Ya, setiap orang makin mencintai firman Tuhan, saya akan berkata, engkau akan terpaku di sini. Tapi kalau kamu memang mau mencari sesuatu kenikmatan, kesenangan, atau kepuasan diri, akan sulit. Karena falsafah gereja kita datang ke gereja bukan untuk disenangkan, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Kalau mau disenangkan, jangan ke sini. Pasti salah. You gak akan pernah bisa belajar itu. Tetapi saya sadar sesadar-sadarnya dan saya tidak akan mau menyenangkan siapapun. Sekalipun saya amat sangat mampu untuk itu. Saya entrepreneur untuk itu. Saya bekas orang marketing. Saya bisa menjual barang saya yang orang tidak mau beli. Dan saya sukses pernah menjual. Waktu saya masih di mesin jahit. Menjual mesin jahit yang sesudah selesai dikirim ketika serah terima. Yang beli bilang, sebetulnya ini mesin jahit saya yang 7. Entah kenapa saya mesti beli sama kamu. Saya rasa puas banget ya. Karena bisa menjual yang dia tidak butuh. Dan dia beli. Bagi saya itu kesenangan tersendiri. Ya, saya belajar approach marketing, ada 2 aspek. Bagaimana marketing yang elegan dan bagaimana marketing belas kasihan. Saya bisa membuat orang membeli dengan belas kasihan. Ibu, bapak tolong supaya saya dapat target. Ini saya belum pernah jualan, itu belas kasihan. Ya, kalau yang elegan, you tahu ini. Mungkin juga pikirkan hari ini you butuh. One day you akan tahu ini luar biasa. Ayo bapak pikir sendiri. Lalu ditinggal orang itu mikir. Karena kita sudah bicara the quality. Ya, total different technique basic itu saya belajar banyak. Lalu saya kembangkan juga. Tetapi ketika kemudian saya jadi pendeta, ini jadi masalah saya serius juga. Kenapa Saudara yang kekasih? Karena saya tergoda dengan cara itu. Bahwa saya bisa menyenangkan orang sebetulnya. Tetapi mesti gitu enggak ya? Sehingga saya dalam bersikap pun jujur saja kadang-kadang enggak gampang. Ya. Saya adalah tipe orang yang frontal. Ya, tegas. Kalau ngomong A ya A, B ya B, dan seringkali orang tidak selalu bisa memahami saya dan bisa salah paham. Ya, saya enggak pernah mau bertikang-tikung. Sehingga kadang-kadang kelewat direct, jadi orang banyak menganggap saya jadi arogan. Ya, tetapi saya bisa enggak memodifikasi cara penampilan saya supaya lebih menyenangkan, menarik? Bisa, tapi saya akan kehilangan Big Man Sirait. Entah Big Man apa namanya itu. Ya, enggak jelas bagi saya. Dan saya lebih suka inilah aku dan inilah hidupku. Tapi aku mesti belajar lebih dan lebih halus lagi. Itu mimpiku. Ya. Nah, jadi saudara yang kekasih, bagaimana kita memahami di dalam pergumulan ini dengan latar belakang yang saya katakan tadi, kita memang harus punya sikap dalam mengikut Kristus Tuhan kita. Pengajaran yang Yesus berikan selalu membuat benturan keras, itu problemanya. Tidak pernah pengajaran sudah datang, lalu disop enaknya setengah mati dan semua orang bisa terima. Omong kosong, selalu ada benturan. Karena itu kalau ada pendeta bilang, kita mesti mengurangi benturan, kita mesti gini, mesti gitu. Kalau itu bicara pemberitaan Injil, kamu sudah mendegradasi Injil itu. Tidak mungkin Injil diberitakan, tidak muncul benturan. Sudah pasti, itu konsekuensi tidak terhindarkan. Ya, nah oleh karena itu, apa yang diajarkannya selama dia hidup, lalu dia mati bangkit hingga kenaikannya, ya, selalu menjadi proses penyaringan mana murid dan mana bukan murid. Dan semua ini saudara harus berlanjut dalam kehidupan kita di kekinian. Bagaimana kita harus terus memasyurkan Injil itu, tapi dengan kesadaran yang penuh bahwa pasti akan ada benturan dan tidak akan pernah berhenti. Itu akan terus bertanding, bertarung dan menjadi ledakan-ledakan yang sangat serius kalau mau bergereja benar. Maka apa yang dikatakan Yesus dan reaksi para murid? Dari bacaan kita tadi, maka dikatakan ajaran Yesus yang memuncak pada berita. Bagaimana dia bicara tentang kematiannya, makanlah dagingku, minumlah darahku. Dinilai sangat keras, saudaraku yang kekasih. Itu puncaknya, tetapi memang kalau ke bawah, bahkan pasal sebelumnya ketika dia bicara roti hidup, itu dimulai dengan kisah bagaimana dia memberi makan 5.000 orang. Kita kan paling suka kisah 5.000 orang, toh. Tapi kisah sesudah itu kita gak pernah tahu. Yang kita tahu cuma mujizat. Padahal mujizat itu sendiri kemudian dikritik oleh Yesus. Bukan mujizatnya, tapi sikap orang yang ternyata memang kampungan dalam tanda petik terhadap mujizat. Apa? Sesudah Yesus memberi 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ikan, taulah mereka. Yesus luar biasa. Bisa memberi apa saja yang tidak terbayangkan oleh mereka karena itu. Besoknya mereka berbondong-bondong. Bahkan mendahului kedatangan Yesus. Yesus datang sudah pada nunggu, saudara. Apakah Yesus tertarik lalu berkata, wah, good, ini gereja kita ngantri sekarang orangnya. Yang datang ngantri lo. Wah, hebat dong ya. Pendeta belum datang, mereka udah datang semua. Hebat. Buat saya, no. Hebat lo di Antioquia orangnya tekun-tekun. Luar biasa. Apanya? Oh, mereka tiap pagi datang duluan. Gak ada yang telat. Walaupun faktanya banyak ya. Lalu, hebat gak gereja kita? Ya gak juga. Karena bukan itu ukurannya. Apalah sulitnya membuat sesuatu waktu untuk datang pertama. Saya bisa membuat itu dari segi strategi. Karena itu setiap heran kalau kemudian Yesus menatap mereka dan berkata, kalian datang? Dia gak bilang, thank you, datang duluan. Mau nunggu? Kagak, saudara. Waduh, gawat betul itu. Kau ini datang? Bukan karena firman kau datang. Karena dapat roti kau kemarin. Bayangkanlah, saudara. Maksud hati mau mengikut kebaktian, apa daya, omelan duluan didapatnya. Siapa yang gak shock begitu, saudara-saudara? Pasti kita semua akan tidak setuju dengan kalimat Yesus. Pasti kita bilang, mestinya Yesus gak boleh gitu dong. Santun dikit lah, mau hargain orang datang. Oke lah, motifnya salah. Tapi kan gak boleh gitu dong. Itu kan caranya gak benar. Karena kita sudah terlalu belajar etika. Namanya etika, basa-basi. Dan banyak basinya jadinya. Itu kita. Apalagi adat ketimuran. Maka kalau kita mendengar orang barat bilang, sorry I don't like you. Waduh, kita pikir roots, langsung ke ubun-ubunnya. Padahal dia menyatakan sikap dan perasaan hatinya. Tak mana kita suka. Maka saudara-saudara yang kekasih, bagaimana perlakuan Yesus terhadap orang itu mengejutkan. Ya. Sehingga kalau kita membaca dari bagian-bagian sebelumnya, apa yang dikatakannya, apa yang diajarkannya, memang selalu tidak mengenakkan, saudara. Sesudah ada orang pada pegawai penjara itu yang imannya disembuhkan, ya. Bagaimana kemudian dia mengatakan hal-hal yang luar biasa, lalu dia juga seringkali mengatakan, enggak ada iman seperti ini kutemukan di antara orang Israel, dan orang Israelnya di situ. Siapa yang enggak bengek, saudara? Kemarin waktu kita ngomong 7 seri, hei ahli Taurat, ke neraka kau. Aduh mak, kalau ngomong berdua masih enak, depan jemaat pula lagi ngomongnya. Siapa yang gak mempermalukan, siapa yang gak jengkel. Maka gak heran kalau mereka mau bunuh Yesus. Terlalu keras. Tapi yang ironis, itu kan opposite ya, orang di luar. Sekarang murid-muridnya yang ikut dia. Yang disebut dengan murid Yesus harus dipahami, pertama murid itu adalah ke-12 murid dan murid. Artinya kalau 12 murid menunjuk rasul, murid-murid pada umumnya yang ikut dan belajar kepada Yesus. Ada banyak, murid laki-laki, murid perempuan, itu murid-muridnya. Kalau yang rasul selalu ke-12 murid, itu karakteristik yang dimunculkan Injil. Nah oleh karena itu ajaran Yesus yang dinilai keras itu membuat mereka menjadi goncang saudara. Mulailah mereka ngobrol kiri kanan kelewatan, apa yang mau diajarkan, sadis amat sih dia. Dan memang kemudian kalimat Yesus pernah disalahgunakan lalu disebut sebagai kanibalisasi. Kelompok orang ini gila, dia mengajar orang makan orang. Itu orang-orang Roma ketika mau mendiskreditkan Yesus Kristus. Makanlah dagingku, minumlah darahku, barbar, kanibalisasi. Padahal bukan itu yang Yesus kerjakan, bukan? Tapi saudara, saya tidak tahu saudara tahu sejarahnya apa, tidak. Di waktu lampau, itu jadi alasan untuk menekan orang Kristen. Sebagai sekte yang liar, yang mengerikan. Bayangkan saudara, apa Yesus gagal menjelaskan sampai tidak jelas? Saya percaya terlalu jelas. Tapi saking terlalu jelasnya kebenaran, manusia yang memang otaknya sudah jorok, kotor, berdosa, tidak mampu menerima kebenaran itu. Makin kau dekat dengan Tuhan, makin kau terpisah dengan dunia. Camkan kalimatku. Karena sebelum kau dekat dengan Tuhan, dunia masih bisa kau terima. Oke-oke saja. You masih kompromi. Makin dekat, makin gak bisa. Makin gak bisa kompromi, makin terisolasi lah kita. Nah, itu konsekuensi. Itu fakta hidup. Karena itu memang waktu memilih bersikap, kita mesti udah tahu risiko kita. Ya, kita mulai dengan gereja ini. Ada banyak ide tentang bagaimana membuat ini maju. Tetapi maafkan saya, bukan tidak menghargai pendapat. Saya melihat apa yang saudara lihat, saya melihat 2, 3, 4 lagi ke depan nih. Kalau kita di sini nih, nanti jadinya di ujung gini nih. Kalau bikin ini cuma penuh, itu sudah sekali lagi saya bilang, gampang sekali. Itu urusan kecil. Itu just mengubah panggung ini saja. Ya. Saya dengan keras sangat anti terhadap pengandalan artis dalam tiap acara. Saya sangat keras dengan anti akan mengatakan, saya paling muak kalau gereja membuat door prize. Bagi saya itu kejahatan itu. Tapi kalau saya ngomong ini di luar gereja ini, pasti saya dimaki-maki orang ya. Pak Wiman sombong, kelewatan. Selalu, dan saya memang pernah begitu sih. Saya ditanya pendapat saya kasih tahu. Wah, tapi gak boleh dong Pak, jangan terlalu ekstrim begitu. Jadi saya dibilang ekstrim. Jadi saya ngerti juga kalimat Yesus itu ya. Padahal memang benar dong. Kalau you datang ngarapin karena door prize-nya ditaruh lagi yang bagus-bagus. Kan kacau balau kita. Sebetulnya kamu datang untuk apa sih? Namanya masa itu banyak. Apalagi kalau kita bikin berita kan, datanglah disediakan konsumsi dan teh, door price-nya apa LCD 50 inch, buset dah semua orang mengadu untung sudah. Ah datang gak bayar ini, syukur-syukur dapat LCD. Apalagi ada kulkas pula dan motor satu, aduh rame semua. Dan maaf saudara-saudara, you tahu perusahaan-perusahaan sekarang senang sekali kerjasama sama gereja, bagian dari apa? Promosi. Bukan baik dia, ya Pak kita nyumbang gereja, omong kosong itu, aku kan orang marketing, tahu lah itu. Semua bahasa dirohanikan. Kalau mau nyumbang kau gak usah tunggu door prize, kau sumbanglah pembangunan gereja, kasih uangnya. Mana mau dia kasih uangnya? Kasih motornya tapi dipajang ya Pak. Kan itu laporan marketing harus. Kita kembali, maka apa yang Yesus ajarkan yang begitu keras? Apa yang terjadi? Susuraku yang kekasih, ajaran Yesus ternyata tidak mengumpulkan murid. Hah? Ajaran Yesus tidak mengumpulkan murid. Perhatikan kalimat saya. Ajaran Yesus justru menimbulkan perpecahan yang mengerikan. Maka dikatakan di dalam ayat 66, mulai pada waktu itu banyak murid-muridnya apa? Mengundurkan diri, tidak lagi mengikut dia. Enggak kuat. Mereka merasa ajaran Yesus terlalu keras. Mundur, saudara. Kalau saudara melihat itu, saudara kan berkata apa? Yesus gagal. Sekarang kalau saya lihat motivator-motivator itu bikin, kadang-kadang bikin di istora, kumpulkan sekian puluh ribu, 100 ribu. Wah luar biasa, ini sudah sekian kali, ini sudah sekian kali, hebat dapat penghargaan ini dan itu, luar biasa. Semua orang pengen di situ. Jadi orang kalau jualan begitu kan, ini pernah ini, pernah ini, pernah ini. Saya kalau diminta CV saya, kadang-kadang saya juga linglung mau kasih apa. Ya, Saya kalau baca orang pelayanan di sana, pelayanan sini, telah berkhotbah di PT ini, di bank ini, di bank ini. Saya lagi garuk-garuk kepala, kalau saya khotbah di perusahaan mana, lalu diurai, matilah kita ini. Ya, di kantor kita itu paling tidak ada 150. Ya. Dari perusahaan biasa sampai perusahaan yang go public, yang besar, yang terkenal, dan departemen. Saya khotbah di angkatan laut, saya khotbah di angkatan darat, saya khotbah di banyak tempat. Kalau itu dimasukkan, terus apa hebatnya ya? Emang luar biasa kalau saya khotbah di sana sini? Enggak lah. Yang luar biasa Tuhan masih mau kirim saya ke sana sini. Saya sadar betul itu. Kalau dia enggak mau apa saya? Kalaupun saya bisa pergi tanpa dia, itulah namanya sukses ke neraka itu. Dan saya enggak mau itu. Tapi kembali lagi, ajaran Yesus yang keras. Maka murid-murid itu milih mundur. Karena itu saudara, saya ingin mengatakan kepada tiap kita, persiapkan dirimu. Bahwa ajaran Yesus tidak pernah enak, betul itu. Enggak mungkin cocok sama kita. Orang dia bilang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, kok siapa yang suka itu? Orang dia bilang ampunilah musuhmu, bahkan berdoa dan apa? Berkatilah mereka. Sejak kapan kita senang orang yang kita benci sukses? Yang kita suka kalau dia jatuh kan, baru rohani bahasanya. Tuhan hukum dia. Elah, bilang aja kau nikmati. Tuhan hukum dia. Itu sebab kalau dia sukses kita keberatan lalu berkata, Tuhan kenapa orang pasik yang kurang ajar itu, si penipu itu berhasil dan maju. Jangankan kita, Mazmur 73 pun bergumul soal itu. Kenapa Tuhan seperti ini? Maka coba kita mau mengikut Tuhan, kadang-kadang pun kita gak ngerti maunya dia apa. Ternyata orang berdosa dibiarkannya sukses, dan sukses mah orang berdosa itulah kehancuran kematiannya. Karena gak ada ruang lagi bagi dia untuk kembali ke jalan Tuhan. Tidak ada titik kesadaran. Jadi Tuhan lagi menghajar dia. Tapi kita yang ikut Tuhan kan gak rela dengan cara itu. Mau kita kan hajar gedebuk, prak. Misalnya kayak miskin kayak dia, supaya dia tahu. Padahal kita cuma membalas dendam dengan cara yang terselubung. Tuhan, no, bukan itu. Makanya murid-muridnya kecewa. Kenapa orang menangkap dia, dia mau saja. Ya. Nah jadi kita bisa melihat bagaimana kemudian murid-murid itu mengundurkan diri. Dengar kalimat ini baik-baik, catat. Ajaran Yesus dianggap sangat keras dan kemudian mereka mengundurkan diri. Oleh karena itu saudara yang kekasih, ini menjadi sesuatu yang sangat miris, sangat ironis. Tapi itulah fakta yang ada di dalam Alkitab, bagaimana kemudian orang salah paham terhadap ajaran Yesus dan kemudian mereka kecewa dengan apa yang Yesus katakan karena merasa itu terlalu berat dan menyakitkan hati. Ingat ketika dia berbicara tentang pernikahan, tidak bisa lagi cerai, apa yang dipersatukan Allah tetap. Tidak ada perceraian kecuali zina. Semua juga geger. Kalau gitu ngapain kawin? Kenapa? Karena zina sama dengan kematian. Karena orang berzina di zaman PL dulu, peristiwanya gitu kan menuju PB. Baru dimulai, baru belajar. Mereka pegang masih aturan PL. Karena Yesus belum mati kan? Kalau berzina hukumannya apa sih? Rajam sampai artinya cerai, hanya boleh kalau mati. Nunggu istri jina kan nunggu dirajam namanya ya. Mati. Tapi orang Yahudi juga paling kurang ajar. Tampaknya banyak wanita yang dirajam, tapi tidak jelas laki-lakinya. Itu pun kurang ajar berdosanya. Makanya Tuhan mengkritik mereka, kau bawa perempuan ini. Hei, kau situ. Siapa yang tidak berdosa, lempar dia. Perlakuan mereka sudah berdosa. Dibawanya perempuan berzina, tapi tidak jelas. Berzina sama siapa dia? Eh, sama laki-laki. Mana laki-lakinya? Itu saja sudah salah. Hajarlah dua-dua. Maka pendosa semua yang bawa itu. Nah itulah munafiknya gereja. Ditelanjangi Tuhan. Ya. Saya seringkali dapat titipan pesan. Bilang Pak Bigman lah kalau khotbah jangan terlalu berlebih-lebihan. Jangan singgung-singgung pendeta. Hanya karena kalau saya sering di radio pun saya bicara. Nah, pendeta pun banyak penipu. Ngapain kalian percaya? Ujilah hidup kami ini. Saya pun pendeta. Bukan saya bilang pendeta si A penipu loh. Saya pendeta. Jangan percaya kalian sama saya 100%. Sisakan kecurigaan kalian. Perlu itu. Tapi jangan pelihara. Terus kau perbesar pula lagi. Terus gak percaya. Sakit hati aku kau bikin. Kalau aku bagus ya bilanglah bagus. Kalau jelek ya kasih tahu jelek. Kan gak mungkin saya jelek semua toh. Inilah hubungan. Ini hidup. Mana bisa kau mengharapkan orang seperti yang kau inginkan? Ya. Mana ada hidup seperti itu? Laki bini pun kita bangsa Allah kok. Saya sama istri saya ini jangan kalian kira akur terus. Sering kami ribut. Tapi itu adalah seninya cinta kan? Tapi lebih baik dia dari saya memang. Gini, Pak, kalau pengakuan dosa jangan ikut-ikutin orang lah. Masing-masing lah. Mungkin Bapak lebih berat ke Ibu. Kalau aku agak sedikit lebih ringan kali. Aku ngasih beban dia 50. Ku dengar Ibu dibebani 100 kilo. Ah, jangan gitu. Saudara-saudara yang kekasih, ini pergumulan hidup. Siapa kau pikir kita lebih hebat di dulung langit ini? Omong kosong. Nah, jadi di dalam bagian seperti itu, apa salahnya sih? Saya rela kok dibantai kalau saya enggak benar. Ngapain kalian ikuti? Maka saya pertandingan hidup saya adalah pertandingan bagaimana saya hidup. Bagaimana saya berjemaat. Bagaimana saya melayani. Itu prinsip yang harus saya pegang teguh. Ya. Ketika orang-orang mengundurkan diri, kagum. Ke-12 murid itu ditanya sama Tuhan Yesus. Loh, kenapa kalian di sini? Enggak mau pergi juga? Ditawarin loh. Hah? Kenapa kamu enggak pergi juga? Waduh. Kalimat Yesus itu bahaya ya. Kalau benar-benar begitu murid, habis loh. Apa kamu tidak mau pergi juga? Petrus maju. Guru, kepada siapa kami akan pergi? Karena perkataanmu adalah hidup yang kekal. Petrus memang selalu paling depan maju. Paling depan pula menyangkal. Digabrak-gubruk ya. Tetapi tipikalnya hebat loh, berproses. Kita kan dibentuk Tuhan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita punya keunikan ya. Ada orang kalau ngomong dardur-dardur. Ada yang sabar setengah mati. Ya sudahlah itu keunikan masing-masing itu. Tapi jangan aku yang dardur-dardur kau suruh sabar setengah mati. Karena mati aku sebelum sabar. Ini kayak aku kok. Tapi yang sabar itu kan gak bisa aku suruh. Ayo ikut kayak aku. Itu pembunuhan karakter itu. Gak boleh begitu. Tetapi bagaimana saya dardur-dardur tapi benar. Sabar tapi benar, tidak kompromi pada dosa. Itu yang penting, the quality. Bukan aksesoris penampilannya. Nah karena itu, pada waktu 12 murid dipertanyakan, Petrus maju dan mengatakan sikap, tidak guru, mau kemana kami pergi. Kalimat ini, jangan pikir mereka gak bisa cari guru ya. Karena di Israel pada waktu itu, ribuan guru ada itu. Mau ikut kemana mereka bisa. Apa mereka mau jadi lebih top lagi muridnya Gamaliel? Atau kemudian mau menjadi muridnya Kefas, Hamas, oh semua kan punya murid-murid itu. Namanya top-top lagi kan. Secara struktural, namanya luar biasa itu. Gamaliel guru yang terkenal hebat itu, pintar, salah satu muridnya Paulus. Lihatlah kepintaran Paulus itu. Bisa cari guru yang lain. Kenapa kalian tidak pergi? Mereka menyatakan setianya. Kemana kami akan pergi? Bukan mau mengatakan, tidak ada guru. Tapi kalimat berikut, karena perkataan adalah hidup yang kekal. Guru yang lain bukan. Maka mereka pilih Yesus. Tapi perkataan hidup yang kekal itulah perkataan yang keras. Bayangkanlah, belum terjadi dia ngomong, Petrus, Petrus. Sebelum main berkokok, 3 kali kau sangkal aku. Padahal Petrus sudah menyatakan tekadnya ya, guru yang lain boleh bubar, aku tetap setia. Yang mau dihargai, dijatuhkan sama Tuhan Yesus. Hah? Saudara lihat kalimatnya kadang-kadang ya. Kalau kita terlalu memanjakan diri, saudaraku, maafkan saya. Kalau kau memang salah, memang bodoh, ya terima aja kau memang bodoh kok. Masa kalau aku bilang kau bodoh terus kau rasa kau pintar? Kecuali kau, aku bilang bodoh, aku lebih bodoh dari kau. Itu kurang ajar aku kan. Tapi kalau faktanya aku lebih pintar dari kau, aku bilang kau bodoh. Ya terima aja memang rezekimu. Ya memang faktanya aku lebih pintar. Tapi bukan maksudku menunjukkan sombong. Oh, Pak Bigman sombong. Oke lah kau anggap aku sombong. Minimal kau belajar. Kau memang lebih bodoh. Enggak usah kau ladeni sombongnya. Biar mati si Bigman itu karena sombongnya. Tapi buat dirimu pintar. Itu hidup tuh. Orang banyak kritik saya juga kok. Saya enggak suka, jujur saja. Tapi diantara mereka ngomong itu, memang banyak yang salah. Betul. Tapi sorry ya, ada yang benar kok. Cuma benarnya 2, salahnya 12. Tapi kan saya gak usah ribut dengan yang 12 salah itu. Saya cukup perhatikan, okelah. 12 itu dia fitnah, ya udah urusan terserah. Tapi yang 2 itu saya mesti lihat. Tapi benar juga sih, aku kurang begini, kurang begini. Saya belajar. Harus itu. Banyak orang sebetulnya sudah membuat secara leveling begitu ya, membuat nama saya, dan saya tidak suka sama sekali. Ya, tetapi saya pikir kalau ketemu orang kenapa mesti buang muka terus gak mau salam. Saya bingung, ada pendeta, sama pendeta, tapi saya gak mau sebut lah ya. Sampai satu orang bilang, Pak heran Pak mereka, begitu papasannya ngeles loh Pak. Udah gini dia belok. Dua-duanya pendeta top loh itu Pak. Saya bilang ya persaingan ketat. Emang saya gak tahu lagi mau ngomong apa. Saya juga gak ngerti persoalannya apa. Mungkin ada masalah kali. Tapi bayangkanlah itu jemaat berkomentar pengurus gereja. Kan gak pantas ya. Kalau saya pikir entah apapun alasan mereka, tapi memang jangan gitulah. Nah, saya berusaha, saya jengkel, sorry aja ya, tetap jengkel. Tapi saya pikir kita juga mesti bersikap dewasa kan ya. Enggak tentu kita bisa saling suka. Tapi enggak perlu kemudian siapa aja enggak mau. Bodoh banget kita. Iya dong, lakukan apa yang harus kita lakukan. Tapi ya sudah, memang kita tidak bisa akrab dengan dia. Karena kita tahu orangnya siksak-siksak kan. Ya sudah, saya kan, tapi ya sorry. Kita gak bisa jalan bareng dah. Kecuali kalau ada perubahan total nantinya kan. Nah jadi di dalam bagian seperti ini sesudah pernyataan sikap tegas itu perlu. Sebetulnya pada siapa kalian mau belajar? Tentukan sikapmu. Itu sebab saya juga berkata pada siapa saudara mau mengikut seperti apa. Kita bergereja juga harus menentukan sikap. Ya. Maka dikatakan sesudah bagaimana kemudian. Ya. Mereka mengikut Kristus dan memandang ajaran Kristus itu keras. Tetapi hidup yang kekal itu sikap yang dinyatakan oleh Petrus yang selalu menjadi representasi para murid. Dengan jelas artinya peristiwa ini membuat sebuah klasifikasi di antara para murid yang pergi dan tinggal. Tapi awas, masih ada yang tinggal dan terhilang. Jadi pertama memang langsung pisah kan dua blok, pergi dan tinggal. Tinggallah 12 murid itu. Yesus kagum, Yesus senang, bagus kalian yang setia. Enggak juga tuh. Yesus ngomong lagi, 12 kalian di sini, bukankah aku yang memilih kalian, tapi satu di antara kalian pengkhianat. Alamak, udah 12 kita makin dikit ya, dibilang pengkhianat kan kemungkinannya makin besar. Coba kemarin ngomongnya pas lagi 100 orang, pengkhianat salah satu, satu dari 100 ya. Udah pergi yang 88 itu, toh? Sisa 12, pengkhianat salah satu, waduh kemungkinannya jadi besar banget. Itulah Yesus, aku yang memilih kalian. Tapi satu di antara kalian ini pengkhianat. Jadi jangan kalian pikir Yesus tidak pernah tahu apa yang terjadi pada gerejanya. Tahu banget. Tapi ada bagian yang tidak bisa dihindarkan. Harus. Dia tahu akan kematiannya. Tahu banget. Tapi dia tidak lari. Ketika kita tahu kebenaran selalu sakit. Jangan melarikan diri. Jalani. Ketika kita memilih satu cara yang benar. Berat. Jangan lari. Lakoni. Nah oleh karena itu saudara, apa yang diucapkan Yesus itu menjadi sesuatu yang menarik, yang menjadi penting bagi kita. Dan bagaimana kemudian dia menggambarkan, kalian masih dengar soal ini, masih dengar soal itu, dagingku makanlah, darahku minumlah. Maka dia mengatakan kalimat yang luar biasa saudara. Bagaimana lagi? Kalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat dari mana dia sebelumnya berada, pasti makin bingunglah kau, itu artinya. Karena memang waktu Yesus naik ke surga, saksinya banyak. Dia bangkit dari kematian, saksinya banyak. Tapi maaf ya, tidak banyak yang percaya hanya karena itu. Tetap saja orang-orang yang menyalibkannya, tidak dengan segera semua berubah. Betul loh, balik kanan, gerak. Wah langsung jemaat gereja banyak ya. Langsung. Tapi itu kayak yang terjadi. Enggak. Si Thomas saja pun sampai nanya, betul gak dia? Ah gak percaya aku kalau belum kumasukkan jariku ini ke tangan yang berlubang paku ini. Itu Thomas. Bayangkanlah orang lain. Jadi jangan saudara pikir kalau ada peristiwa hebat, spektakuler, orang mati, bangkit, semua orang bertobat. Omong kosong itu. Abraham sudah jelas bicara. Ada kitab Musa pada mereka. Sekalipun kau mati hidup, gak akan berubah mereka karena itu. Gak ada mujizat mengubah orang. Ingat selalu. Tapi Tuhan bisa pakai mujizat berbicara pada orang, itu urusan dia. Dialah yang mengubah hati keras jadi lembut. Dia Allah yang hidup itu. Jadi kita tidak mimpi untuk peristiwa fenomenal. Tetapi peristiwa fenomenal harus kita akui, itu menarik hati, mengumpulkan orang banyak. Jadi memang kadang-kadang nah pertanyaannya saudara mau apa ini? Mengumpulin orang banyak? Ya kita bikin yang fenomenal dah, yang cocok sama selera, pasti banyak. Kalau enggak ya jadi sepi. Ya terserah kau mau pilih yang mana. Oh gimana Pak, tapi fenomenal banyak, tapi kita juga benar. Lah, itu yang paling susah. Karena begitu benar, begitu kau benar, enggak fenomenal. Begitu kau cari fenomenal, udah enggak benar. Jadi enggak usah berbahasa-bahasi mau menjoinkan itu. Enggak nyambung itu. Ya. Nah karena itu saudara yang kekasih, menjadi tidak sederhana bagaimana mempersiapkan pelayan-pelayan dalam kehidupan yang sesungguh dalam seperti apa yang Tuhan mau. Kita saja pun masih berproses terus. Kita pun belajar terus. Ya. Maka kenaikannya digambarkan sebagai satu kenaikan yang luar biasa. Jadi orang yang berdosa itu gak akan bisa ngerti itu. Itu akan keras banget itu. Apa hubungannya Pak ya? Yes. Ketika dia naik ke surga, pikiran ini rusak. Itu sebab di Korintus orang bilang, mana sih bisa orang mati kok bangkit? Bangkit naik ke surga lagi. Waduh kayak main-main aja. Bahkan para murid pun sampai kenaikan Yesus di dalam Kisah Rasul dicatat. Ternyata mereka pun salah ngerti. Guru, maukah kau memulihkan kerajaan ini saat ini? Itu bukan urusanmu. Itu urusan Bapakku. Murid-murid bicara kerajaan yang militeristik, Israel yang berubah. Guru bicara kedatangan yang kedua. Nggak nyambung. Waktu murid-murid lihat bait Allah, wah indah sekali itu Markus 13. Apa yang kau lihat itu? Stop! Jangan kau kagumi itu. Karena akan rubuh, tidak satu pun batu tersisa. Murid-murid kagum sama bait Allah, Tuhan merubuhkannya dalam nubuatnya. Iya kadang-kadang tidak masuk akal kan. Ah guru ini kurang apa pergaulannya. Ya orang nikmati kan, ini kan estetika, ini kan arsitektur dan seterusnya. Tapi Yesus lagi bicara quality. Jadi kalau kita pikir kita membangun gedung gereja lalu ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Penipu kita ini. Hidup kita yang memuliakan nama Tuhan. Syukur kalau ada gedung, itu tempat kita ngumpul itu. Enggak pernah gedung bisa memuliakan Tuhan. Pakai aksesoris mewah-mewah hebat, ini memuliakan Tuhan. Omong kosong itu, penjahatan itu. Karena musinya enggak usah terlalu banyak kau pakai, bagikan uang itu, tolong yang lain. Banyak yang bisa kamu kerjakan. Kita kan cukup itu kan toh, artinya cukup lah kalau panasnya enggak terlalu panas kan gitu. Ya. Kursi ya bisa duduk lah, ngapain mewah-mewah. Oh ini kan untuk Tuhan, diam kau sejak kapan Tuhan butuh kursi? Kaunya yang butuh kursi. Tuhan kau bawa-bawa. Oh ini kan dari emas untuk Tuhan. Kalau zaman PL itu saudaraku, itu betul-betul zaman simbolik ya. Semua serba simbol. Emas, kemenyan, simbol semua. Dan gak salah itu. Tapi kita sudah di PB di mana sudah digenapi pada Kristus. Gereja Kristus adalah gereja salib itu. Bagaimana kita pajang salib? Tapi kita gak tersalib. Jahat kali kita ini. Tiap kali masuk ke gereja banyak kali salibnya. Kau udah pernah tersalib? Belum sih. Jadi siapa yang tersalib situ? Ya Yesus lah, itu kan bagiannya. Bagian kita sini kan cuma thanks God, thanks Jesus. Kan begitu saja kan? Mana sih kita mau tersalib? Sorry ya, makanya kita berjemaat selalu mau VVIV gitu. Tak bisa begitu. Itu sebab aku tidak minta penghormatanmu yang berlebihan karena aku pendeta. Tapi hormati aku kalau aku hidup benar. Jangan ributkan caraku. Maka kita sudah menolong diri kita bersama, bukan? Harus begitu. Nah, saudaraku yang kekasih, ini kehidupan kita, ini pertandingan kita, ini pergumulan kita. Maka Kristus naik ke tempat dari mana dia datang, mengingatkan murid hakikat Yesus yang Allah itu. Aku akan naik ke tempat dari mana aku datang. Dari surga dia datang turun. Memang akan jadi keras buat yang lain. Artinya apa? Lah kalau ku bilang makan tubuhku, minum darahku dalam arti pengorbananku untukmu. Kau bilang itu keras. Bagaimana lagi kalau kau lihat aku naik ke surga sana? Dan ku bilang aku kembali ke tempat Bapakku yang kau gak kenal. Itu pernah dikatakannya pada orang-orang Yahudi. Sampai elit Taurat Farisi, sombong sekali kau ini. Kau pikir kamu siapa? Kau tidak mengenal Bapakku. Kami anak Abraham. Tidak, anak setan kau. Waduh, orang Israel disebut anak setan. Sejak kapan itu? Yesus yang bicara. Cuma pendeta sekarang memuji-muji Israel. Israel bangsa pilihan. Gelap mata kita. Yang benar yang bangsa pilihan. Separuh dari Israel itu barang busuk itu. Terkutuklah siapa yang mengutuk Israel. Terkutuk mengutuk Israel, enggak ada urusan itu. Apa urusannya mengutuk Israel dan keterkutukan? Ya. Tapi kalau kita anggap terkutuk saja sudah tidak baik, tidak perlu Israel, siapapun kau kutukan jadi tidak baik, kan gitu toh. Israel itu bukan hebat. Salah harus disalahkan. Jangankan kita, Yudas murid itu, rasul itu kan. Dikeluarkan Yesus dari kumpulan itu. Jadi kadang-kadang kita kacau balau, saudara. Ya. Maka kalau orang pergi ke tanah suci, belajarlah tentang Kristus apa yang dilakukannya. Jangan bawa tanah Israel kau bawa pulang ke sini. Batu dibawa pulang, air sungai Yordan dibawa, air busuk semua itu. Lebih bagus dari apa, jangan Kali Ciliwung pun jelek lah. Kesiantar kalian datang. Eh si Tio-Tio ya teh. Banyak di Siantar air yang bagus-bagus. Jauh kali kau ke Israel. Kadang-kadang saya heran itu orang Kristen. Maka saya paling gak suka kalau orang kita ke Israel, Tor memberkati Israel supaya kita diberkati. Bodoh kali kau. Gak ada ayatnya satu pun, bacalah. Kau sudah memberi aku makan, minum, telanjang. Ketika kau melakukan pada orang yang susah itu. Bukan orang Israel. Tapi kalau datang berkatilah Yerusalem, bukan Yerusalem kota. Kebenaran, kesucian. Maka Yesus sendiri ngomong, Yerusalem, Yerusalem. Kau seperti anak ayam yang kehilangan induknya kau. Salah persepsi semua kita. Tapi saya memang bisa bayangkan bagaimana orang tidak marah ketika kebanggaan itu begitu luar biasa. Dirubuhkan sama Tuhan Yesus. Hancurin semua. Rumah Bapakku kau jadikan sarang penyamun. Aduh mak, berarti penyamunlah ahli Taurat itu semua kan. Penyamunlah imam-imam itu. Siapa yang gak ngamun sama Tuhan Yesus? Marah semua. Keras. Padahal dia benar. Memang di gereja itu terjadi perdagangan kan. Keuntungan-keuntungan besar itu. Nah karena itu suster yang kekasih. Bagaimana dia menyatakan hakikatnya dan bagaimana kelak dia akan naik. Itu akan menjadi problem besar bagi gereja untuk mengerti. Bahwa betul dia sudah naik ke surga sana. Itu kan jadi problem yang serius itu susteraku. Nah oleh karena itu, apa yang diajarkannya, apa yang dikatakannya, ternyata memang terlalu keras bagi orang berdosa. 65 menjadi kata kunci. Sebab itu telah ku katakan kepadamu, tidak seorang yang datang padaku kalau tidak apa? Bapa yang mengaruniakannya. Siapa manusia bisa mengerti kebenaran Allah? Siapa manusia bisa mengikut dia dengan setia? Enggak ada. Jadi siapa yang bisa kalau begitu? Hanya orang yang menerima kasih karunia Bapa. Oke Pak, sekarang kita balik. Kalau orang menerima kasih karunia Bapa, kayak gimana dia? Pasti dia ngerti kalimat Tuhan dan hidup seperti Yesus. Dengar kalimatku, pohon dikenal dari buahnya. Kalau kasih karunia hidup, maka dia hidup dengan kasih karunia itu. Dia hidup bersyukur. Mau mati pun aku untuk Tuhan, siap. Itu dia. Bukan hidupku, tapi apa yang Tuhan mau. Itu dia. Itu yang akan dilakukannya. Mari belajar, saudara. Ya, kita tidak perlu kemudian jadi ekstrim. Ayo siap menyiksa diri, menganiaya diri, menyalib diri. Tuhan juga gak suka itu. Karena yang Tuhan mau bukan fisikmu kau aniaya. No, no, no. Itu salah itu. Penyiksaan terhadap diri. Yang Tuhan mau batinmu itu loh, hatimu itu tidak mengarah kepada dunia. Kalau kau dikasih uang jangan sombong kau, jangan besar kepala kau. Jangan kau pikir kau hebat hanya karena kau kaya. Bodoh sekali kamu. Tapi kalau kau miskin jangan merengek, jangan kau kemudian seperti orang kehilangan harap. Saya kan cuma miskin. Kau hina Tuhanmu. Apa kau pikir persoalan kemiskinanmu itu terlalu besar buat Tuhan? Kecil itu. Tapi belajarlah menjalani apapun yang ada. Dan lihat. Belajar bagaimana Tuhan menolongmu. Itu iman. Jadi iman bukan sakit sembuh, miskin jadi kaya. Bukan. Entah kau miskin, entah kau sakit. Kau tetap suka cita. Itu iman. Karena imanmu lebih besar dari apapun. Itu orang yang dianugerahkan Tuhan. Itu sebab janda miskin itu bisa memberi. Dan dia memasyurkan Injil itu. Dengan sikap hidupnya. Itu sebab para rasul itu. Berkali-kali. Aku dicambuk kata Paulus, keluar masuk penjara mereka. Tapi demi Injil, mereka tidak pernah berhenti. Kami bersyukur boleh menderita untuk dia. Waduh, lain banget emang gereja sekarang ya. Maka kalau saya bilang gereja sekarang penipu, ngamuk orang sama saya. Padahal memang penipu sih. Emang itu faktanya kok. Kok iming-iming orang hidup kayak yang orang mau. Mana bisa kita begitu? Ya, karena itu ayo belajar ya. Menjadi benar itu. Tahu kalau kita jadi benar, hidup kita benar itu kan bahagia setengah mati ya. Sehingga hidup keluarga jadi benar, hidup berteman jadi benar. Kita belajarlah menghargai tiap orang. Ya. Saya itu sadar sesadar-sadarnya. Saya just strong leader dan kalau ngomong bebebebeb, kadang-kadang susah saya berlambat-lambat. Jadi saya suka tidak bisa menghargai orang lambat lalu berdur gitu aja ya. Padahal saya mesti belajar lagi loh. Memang akhirnya tersalip-salip rasanya. Karena saya juga gak bisa ngikutin gaya saya, toh kan. Pokoknya saya begini, saya kan gak bisa pokoknya juga kan. Mesti rela juga untuk ngerem kalau terlalu cepat. Mesti rela juga begini. Sakit loh susah. Sakit. Baru saya ngerti, itulah arti salib itu. Gak jauh-jauh kok. Banyak kok yang gak suka di sini, gak suka ngeliat si Anu mukanya, kalau ngeliat mukanya itu terus mimpi-mimpi aku pak. Horor kali misalnya ya. Tapi sudahlah di situ kau. Mungkin kau tidak enak, tapi tidak enakmu itulah salibmu. Ini hidup saudara, itulah gereja. Maaf ya, di gereja bukan kumpulan malaikat kan ya. Malaikat setan bersatu di situ. Cuma semua warnanya putih. Itu aja kan, terang sama gelap itu. Karena Paulus pun bilang, iblis pun bisa seperti malaikat terang. Jadi jangan usah kalian mimpi, termasuk di gereja kita ini. Enggak semua mulus-mulus itu. Ada saja teman-teman kita yang setia, tapi ada teman kita yang kita disuruh kerja, dia hanya enak-enak aja. Nanti begitu nama aja, majulah dia ke depan. Selalu ada yang begitu. Ya. Kalau di paduan suara atau di The Couples atau di hidup atau apa, coba nanti kalian ngerasain. Kalau gak ada tampil aja, latihan lelet semua. Begitu dengar mau tampil, latihan semua. Kesel kita. Kita ada 20 kali latihan, kawan ini 10 hanya karena besok mau tampil. Siap semua, siap gak? Kenapa dari kemarin kau gak datang? Kalau kau layan itu, latihan kau dari awal. Jangan karena mau tampil lalu kau muncul. Saudara perhatikan, saya sering kali ngertiin paduan suara. Kayaknya ini orang bukan anggota deh. Anggota the last minute, Pak. Saya tahu orang, ini gak pernah kulit latihan ini. Itu sebab belajar yuk. Makanya dari paduan suara, dari apapun kita bisa belajar kan ya. Kita bisa lihat teman-teman gitu, ingatin mereka. Ingatlah, kita latihan bukan karena mau tampil. Kita mau beri best of the best. Sehingga dengan demikian, kita bisa pelayanan apapun, kemanapun. Ya. Saya satu waktu, salah satu bagian saya dari paduan suara ataupun apa yang ada di tempat kita, ada couples ya, pemuda satu waktu bikin juga vokal grup gitu ya. Atau apa, aduh, saya siap loh, kalau saya sudah siap, udah. Saya mulai promo nanti ya. Jadi kalau diundang aku kebaktian suara di satu gereja, oke, paket ya. Undang saya plus paduan suara saya. Undang saya plus The Couple, paduan saya apa, undang saya plus vokal grup. Undangannya yang paket. PK-nya terserah situ, karena kami kelasnya tinggi. Jailah ya, kita datang bukan untuk itu. Jadi The Couples, paduan suara, jangan kalau diundang, tolong ya ada transport enggak? Jangan begitu ya. Tunjukkan kelas kita. Miskin boleh, sombong harus. Yalah, namanya juga pelayanan ya. Pasti Tuhan tolong kita. Tuhan pimpin kita. Tuhan berkati kita, itu pelayanan. Nah, jadi di sini kita mulai memperhatikan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah Allah. Puji Tuhan. Itu sebab kita bisa mengerti kenapa dia lahirnya begitu, matinya begitu, bangkitnya, naiknya. Tetapi ingat ya, kematian Kristus, rasul-rasul pun bingung saudara. Tapi suri ya, kita sudah pasca, bukan saja kebangkitan, kenaikan. Maka kelewatan kalau kita masih bingung. Karena contoh bingung sudah terlalu banyak, jangan kau tambahi. Iya dong, kesalahan murid sudah cukup. Jangan pula kau kalau sudah salah. Ya Pak, Rasul aja bisa salah apalagi saya. Aku kurang ajar kau. Justru karena mereka salah kau jangan lagi. Buat begitu kan? Saya pernah dengar orang lalu dia kemudian mau merit lagi. Mau punya dua istri. Hanya alasannya sama teman-temannya. Ah, Bapak Abraham aja istrinya dua katanya. Itu gimana Pak? Suruh ketemu aku. Aku bilang. Ya, memang Bapak Abraham istrinya dua. Kau cinta Yesus enggak? Iya. Yesus tersalib. Mau enggak kau aku salib? Kan gitu toh. Kalau kawin kau mau ikut Abraham kan? Ah, ikut salib Yesus selesai sekali kan? Kupantek kau dulu. Baru kau kawin dua kali. Kalau perlu kayak Salomo 1000. Ya enggak mau Pak. Jangan enaknya kau cari. Selalu jangan bikin Alkitab jadi alasan. Omong kosong. Abraham itu gagal justru karena istrinya dua. Kalau satu itu aman, enggak ada Sarah di Indonesia. Selalu ingat itu, gara-gara si Sarah itu ada Sarah. Iya kan? Aman dunia ini. Paling enggak satu warna semua. Saudara tahu gara-gara banyak istri si Daud, kelahi anaknya itu. Enggak ada satupun orang yang poligami di PL itu sukses hidupnya. Enggak ada. Saya belajar family. Saya belajar keluarga. Enggak satupun yang bisa kalian contoh di PL itu. Yang poligami itu hancur semua itu. Cuma bertanya, kenapa Tuhan biarkan begitu ya? Tuhan mau mengatakan, itulah dosa. Kau lihat, siapa yang paling beriman? Kalau bukan aku yang mengasihi karunia si Abraham, enggak pernah si Abraham itu bisa selamat. Justru kita belajar. Kalau ngelihat kacamata kita begitu, siapa yang cocok di situ? Enggak satu pun. Gagal semua kan? Itu yang harusnya dilihat PL. Jangan dimanfaatkan, terus kita mau begini, mau begitu. Maka begitu kita ngelihat PB, sudah? Semua kebusukanmu itu, hei PL. Darah yang harus tumpah karena gara dosamu itu, domba yang dipotong. Pemiskinan, ekonomi, problem, dan seterusnya. Kawin 2-3 kali kau hancur keluargamu. Ini aku. Aku yang nanggung itu semua. Dia mati di atas kayu salib. Mulai sekarang jangan lagi main-main. Ayolah fight. Seperti yang dia mau. Tetapi ingat, gaya hidup dunia selalu self-oriented. Panggilan Kristus God-oriented. Tarik menarik itu. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, kenaikan Kristus yang telah disampaikan jauh sebelum dia mati, sebelum dia bangkit, sebelum dia naik ke sorga, dia sudah kasih tahu. Ternyata memang betul, waktu dia naik ke sorga, tetap saja orang susah ngerti. Sampai sekarang ya orang Israel yang percaya Yesus enggak sampai 1%. Enggak sampai 1%. Ya, jujur saja, karena saya bolak-balik ke sana, saya selalu berpikir memang, kenapa orang ini ya? Saya punya jawaban sosiologi, psikologi, tapi jujur saya enggak tahu secara teologi. Apa yang Tuhan mau garap ini? Ya, bagi saya itu membingungkan, saudara. Ya. Karena kadang-kadang secara manusia ini, coba saja orang Israel jadi Kristen semua gitu kira-kira ya. Wah, dunia mungkin kaget ya. Wah, ini Yesus benar loh gitu. Tapi itu juga hitungan matematis saja kan. Padahal kalaupun semua Israel jadi Kristen, belum tentu seluruh dunia percaya. Karena si Saulus sudah bertobat, berubah jadi Paulus. Enggak ada di Taurat yang ngikutin dia. Lalu ikut rame-rame kan, wah betul si Paulus. Enggak ada yang begitu. Karena memang bukan di situ sih, Bapakku yang mengaruniakan itu kepadamu. Maka orang yang dikaruniakan kebenaran oleh Bapa, kupingnya dihajar, hatinya diberbar-remak, keras, sakit. Tapi dia selalu setia dan berkata, Tuhan ini aku, kuatkan aku. Hari ini aku salah, aku gak ngerti, aku kecewa, aku marah. Dia pulang, dia doa, Tuhan ampuni aku. Wih, dia selalu berjuang di kesetiaan itu. Ya. Saya mempunyai tipe dua yang berbeda dengan kebanyakan orang. Saudara gak usah tiru ya. Saya sambil jalan, sambil apa, saya terus bisa berdoa. Kadang saya ambil buku, saya baca, terus saya berinteraksi. Hari-hari saya, jalan saya lihat sesuatu kasus, terus saya berinteraksi, Tuhan kalau gini gimana, kalau gini gimana, mesti yang, aduh busuk kali kami, aduh Tuhan aku pun sering begini, aku juga kacau ini. Berinteraksi lah, nikmati. Lihat apapun saudara, belajar lah. Tapi jangan pernah menjadi hakim yang baik, tanpa pernah belajar jadi terdakwa. Jadi kalau lihat orang, kau belajar jadi hakim yang baik, bagus itu. Kau nilai, apa putusannya. Tapi belajar saat yang bersamaan jadi terdakwa, hakimi dirimu. Baru kau lihat, oh iya ya. Sehingga dengan demikian kita akan tertolong, saudara. Akhirnya, kita dan berita Injil itu, marilah kita belajar menikmati kerasnya firman Allah. Belajar dengan keras terhadap diri, jangan cengeng. Kita seringkali cengeng pada diri. Maka kalau gak cocok, saya gak mau. Kalau ini ya kurang selera, kurang apa. Lalu kita mulai berbenturan, sorry. Ikut Tuhan, pikul salib, sangkal diri kan. Artinya, keras kau pada dirimu, bilang, hey, memang kurang ajar orang itu, tapi belajar kau. Itu yang Tuhan suruh. Kalau kau cuma mau ada di tempat di mana orang welcome sama kau, siap-siaplah kau. Itu karena dompetmu dan karena lain-lainnya. Tapi kalau kau apa adanya, enggak ada orang bisa terima kau apa adanya. Omong kosong itu. Kita kawin suami istri berapa tahun kalian kawin di sini. Mana kita bisa terima utuh. Selalu ada masalah, ada ribut dan terus. Kita enggak bisa cukup dewasa untuk melihat totalitas dari pasangan kita atau dari siapa sekitar kita. Kecintaan kita terhadap dirilah yang membuat satu benturan dan keributan. Karena itu ayo belajar menikmati kerasnya firman dengan keras kepada diri. Jadi kalau kau malas, marahi dirimu. Malas sekali kau, bangun pelayanan. Waduh macet gini, stop kau. Kalau ngambil gaji saja macet pun kau terobos semua. Ke gereja aja kok macet, ribut kau. Ayo, bangun. Waduh jauh capek, stop. Perlu kau ke situ. Supaya temanmu itu terhibur. Mau sejauh apa tuh, pergi kau. Kemarin saya agak kurang tidur di Surabaya, saudara. Jadi ada satu keluarga yang suaminya sebetulnya belum Kristen, tetapi kemudian karena saya sering diajak makan, agak nyambung. Dan suaminya itu makin susah jadi Kristen, karena berapa banyak pendeta yang pelayanan di tempat mereka itu, kemudian ketahuan lah kan gitu ya. Ada aja urusan skandal besok-besoknya, entah urusan uang, entah urusan apa lagi. Jadi makin enek suaminya ini, karena seorang Buddhis yang baik. Gitu. Lalu Sabtu lalu, mereka ada acara, dan saya, Pak, please, you harus datang. Karena kita ada keluarga dekat, mereka banyak sekali juga. Apa, support kita apa, begitu ya, termasuk Mika dan seterusnya. Pak, datang dong. Gitu. Saya bilang, sorry, besoknya saya mesti khotbah di gereja, saya gak bisa. Ya, nguber flight terakhir gak mungkin. Pagi gak bisa, walaupun saya langsung dari airport. 7.30 kita kebaktian. Ya, jadi gak mungkin, saya bilang. Jadi sorry ya. Waduh, padahal saya sangat diharapkan sekali. Sudah bolak-balik begitu, BBBB-an. Jadi pas saya datang, kan minggu depan saya ke sana. Minggu depannya saya mampir lah. Sambil baca anda ya. Pokoknya lu sisain tuh makanan, gue makan di situ dah. Sisa yang Sabtu lalu, kira-kira gitu. Ya sudah, telepon-telepon selesai. Saya nyampe, Pak udah gimana? Wah udah di Surabaya, besok Sabtu ya. Saya Sabtu persekutuan di tempat mereka. Lalu saya bilang Sabtu siangnya ke rumah. Pak jangan! Malam ini aja, lu malam ini aku kan Jumat pelayanan sampai jam 9 selesai. Udah langsung. Sebetulnya saya teler juga ya, karena besok paginya jam 7 udah khotbah di tempat dia. Mesti pulang lah kan gitu toh. Pa, malam ini aja. Ya, Pak Hari nungguin katanya. Ya, udahlah. Suaminya dia bilang agak dibawanya nungguin kan. Kawan ini belum Kristen. Masa aku tunjukkan pendeta berkelas banget? Ya enggak lah. Lebih bagus aku capek. Oke. Jemput saya ya, iya siap dijemput. Ya, 9:15 lah saya jemput. Sampai lah rumahnya itu memang gak terlalu jauh, 9:30 kan. Wah ngobrol lah kita cerita. Lihat survei rumah lah kan. Rumah di atas tanah 2.500 begitu. Yuelah, arsitekturnya keren setengah mati. Waktu itu gambarnya kita ada discuss-discuss gitu, saya tidak diskusi. Saya memang paling seneng kan, saya seneng bangunan belajar. Lu pakai apa nih? Ini marmernya itu. Oh iya. Marmernya itu disuplai oleh anak PA saya gitu. Gila itu seluruh dindingnya marmer, saudara. Luar. Bawa apa lagi? Jadi semua dinding dia pakai. No maintenance, Pak. Jadi gak perlu ngecat-ngecat. Marmer. Ya, jadi ke abu-abu gitu. Keren gitu ya. Abu-abu keputihan. Pohon ditanemin ada korma, ada beberapa jenis-jenis pohon palem. Udah besar. Udah bagus, Pak, akarnya udah kuat. Keren banget. Ya, jadi kalau pohon itu ke rumahnya perpaduannya manis kan gitu. Masuk dalam, lihat sana, lihat sini. Wah, smart elektrik. Semua lampu, setiap tombolnya kagak hampir. Itu pembantu gue rasa gak pernah palapal tuh nanti. Ngecilin, gedein, mau seberapa, ada aturannya semua. Ya, hordengnya semua smart hordeng. Jam 9 malam kita boleh duduk, bisa kaget. Jangan bilang ada penunggunya ya. Itu elektrik. Karena kemarin juga pas ada tamunya itu kaget semua. Pak pada kaget tadi. Kok bisa bergerak? Padahal elektrik. Ya. Lalu saya diajak sama dia terus. Ya dia bangga tentunya kan. Nunjukin dan saya senang. Lihat pintunya. Yuk pakai apa ini? Vero Pak. Kepada Il Sogno. Il Sogno masih di bawah Pak. Bayangkanlah kalau Il Sogno itu satu pintu kira-kira 6 juta. Vero itu mungkin 8-10 juta kali ya. Satu jendela begitu. Karena saya tahu Il Sogno karena teman saya yang apa namanya itu agennya Il Sogno ya, dan dia menyumbangkan pintu rumah saya itu Il Sogno itunya ya, minium sama jendela depan. Cuma kayunya kan kita enggak sanggup beli jati ya. Ya. Jadi beli jatuh lah kan. Jati jatuh kan beda-beda tipis lah ya. Orang kan enggak terlalu kelihatan itu toh. Tetapi sebetulnya frame-nya itu sama bahan itunya kurang berimbang juga sih. Ya, tetapi ya namanya kita kan, saya pokoknya ada selesai kan gitu. Puset ya hitung jendela ya. Pish, ini jendela kamu aja berapa miliar, ini ketawa dia. Jendela sama pintunya ini. Terus pintu-pintu kamar pakai ini. Kayu apa? Saya pikir merbau kan. Jati Pak. Jati asli? Yes. Ini jati tua dong. Karena saya lihat, iya Pak. Tok-tok gila. Satu pintu ini saya hitung-hitung berapa puluh juta ini. Kali berapa lagi itu pintu sama finishing. Saya gak tahu lagi deh, ratusan juta ini. Pasti miliar lagi. Itu pintu-pintu kamar. Masuk semua lihat. Wah, dibawa saya lagi ke kamarnya. Ini kamar tidur saya Pak. Alamak. Sampai kubayangkan Red, itu kamar kita Red. Ini kapan lah ini, jadi rumah aku ini. Kamar mandi, wayo full elektronik. Cetet, jauh, airnya bisa begini tuh. Kalau ngebersihin tuh, cetuah semua elektronik. Ya, satu set itu, satu apa namanya nih, kloset ini pek gotiau. 150 juta gitu kan. Jalan, wah asik ini saya bilang ya. Luar biasa ada sestra. Ya. Arsitekturnya bagus. Ya, duitnya juga bagus sih ya. Udah terus masuk, lihat ini lobby dance, ini lobby apa. Waduh, sampai ke belakang ke kolam renang. Semua air mancur, gila. Dia pakai fiber optik begitu, tarik kabel jadi dari bawah. Kan tahu kan kabel yang keluar warna-warni, tapi non-elektrik. Ya, itu fiber optik jadi ya. Nah keluar tuh di bawah kolam renang. Waduh, muat tuh kolam. Saya bilang ini kalau hotel Bulgari ini, ya 6 star, bukan 5 star lagi. Oh, air mancurnya semua dihidupin, pantas saya disuruh datang malam. Kalau siang ya gak bisa ngeliat. Terus saya bilang, lebih ntar suruh gue malam, jadi bisa ngeliat. Oke. Terus ya kita muterin susah yang kekasih, cerah. Ini soundnya, waduh dia pasang sound. Tunjukin sound, dadadak. Di taman, di halaman, di mana. Ini bisa diprogram Pak, ini wilayah taman. Jadi ada programnya, sudah masuk berapa ribu lagu. Jadi masing-masing tempat bisa milih, dari tempatnya aja tinggal pilih program gitu kan. Keluar datanya. Kesini lagu ini, di sebelah sini lagu ini, sebelah sini lagu ini. Speakernya suaranya bulat, setengah mati. Ini di sini Pak, di sini. Iya keren. Speakernya merek apa ini? Waduh gak tahu Pak. Orang yang ngerjain untuk ya, apa sound system dari Singapura. Terus saya masuk. Home theater, ayo. Saya bilang ini home theater gak di bawah 2M nih. Iya Pak, gila. Satu speaker, satu power, satu speaker, satu power lah. Terus speaker dimasukin di dinding, dimasuk peredam. Jadi gak kelihatan speakernya. Kayak suaranya keluar dari dinding. Full sound. Tempat duduknya yang premium punya bioskop itu. Bisa tidur gini, ras. Alamak, gue bilang, kalau aku di sini bukan nonton tidur ini. Dia taruh situ. Itu berapa ratus juta satu seat. Saya mau cerita saudara. Dia minta saya datang. Saya diminta komentar, saya komentar. Ih sekarang ini kenapa gak bikin gini? Ya ini Pak kemarin ini rusak begini-begini gitu kan. Karena dia pakai fitness. Ruang fitness saya dibawa juga. Marmer tengahnya kayu. Pakai ebony ya. Enggak Pak, tapi saya gak tahu kayu apa ini. Karena saya pikir kalau ebony segede gitu aja. Kotak kecil gitu ya. Kira-kira 3 kali 2. 3 kali 2 lah itu. 3 kali 3 kayunya. Itu kalau ebony bisa 1,5 M kan gitu. Ini ebony. Bukan. Tapi itu kayu mahal juga. Udah lecet loh. Iya nih kemarin waktu pindahin fitnessnya. Dia angkat baret saya dikasih tahu hati-hati. Jadi saya mau copot beberapa kayu. 12. Berapa lembar kayu nih? 12. Berapa duit lah lagi dia ganti gitu ya. Tapi orangnya memang sangat selera tinggi. Turun ke bawah terakhir. Basement Pak? Sip. Naik liftnya. Dia pakai Otis. Yang 10%. Lu kok bukan pakai home lift saya bilang. Ini kan standar office. Iya Pak, karena ada anaknya agak sedikit sakit, jadi selalu pakai kursi roda. Manuvernya gak enak kalau yang home lift. Memang betul sih, masuk mepet gitu kan. Itu jadi yang kapasitas 10 orang. Mana ada di rumah yang lift 10 orang? 3-4 orang cukup. Ya, saya ngerti home lift, saya ngerti itu. Dia pakai Otis lagi standarnya. Gila ini merek, lift Otis di dalam rumah. Hebat ya, bukan produk Cina, Korea aja udah cukup gitu ya. Kita pakai Samsung, kalau gak ada Samsung ya Samsung lah boleh juga. Samsung kan lebih murah daripada Samsung. Ya kita jadi, saya liatin, saya seleranya tinggi. Turun ke basement, shred. Ini berapa ini manuver, kalau manuver 8 mobil Pak. Saya lihat oke cukup ya memang 8 masuk. Ya tapi dihitung mah kalau disusun-susun mah 15-16 mobil masuk situ di basementnya, tok. Lihat lagi, ya terus masuk ke denyo. Ini Pak gensetnya, tunjukin denyo. Lu pakai apa denyo? Oh ya tahu saya. Berapa? 100 kVA. 100 kVA itu 100 ribu watt. Tuh listrik lu berapa? 90 ribu. Gila memang kalau lighting saya hitung-hitung ya memang 90 ribu ya. Karena itu gardennya, waduh gardeningnya. Semua lampu, pohon-pohon pakai lampu. Udah hotel six star. Ya, six star betul-betul. Saya kalau pas kita kan suka ada acara malam misi di Marriott atau di Ritz-Carlton, itu yang punya Tan Kiang itu kan seleranya juga tinggi orangnya. Itu saya ngeliat aja luxury ya, tapi ngeliat rumah dia kemarin gila juga loh. Nggak kalah loh. Wah ada semua saudara itu tempat tinggal kan. Itu kolam renang, di bawah ada speaker. Jadi kalau you berenang masuk ke bawah lagi hidup lagu, di bawah kedengeran. Waduh, it's my dream. Kapan kita punya gitu ya? Kita pernah taruh di apa namanya di dalam ember gitu, mati speakernya. Teknologi kan high tech banget ya, keluar suara loh. Saya sampai mikir keluarnya bagaimana ngatur itu speaker ya. Itu speaker spesial di dasar kolam. Jadi kalau kita berenang kedengaran semua, asik gitu. Gila tuh. Ya dari ringkas cerita saudara muter-muter turun bagian mobil sekarang. Bagaimana kok? Lihat ya. Sorry ini Mercy lu apa nih? Saya enggak perhatiin. Yang S Pak, oh ya elah pantes. Kok gede dari tadi saya pikir CLK kan ternyata SLK. SLK itu kan gede yang 4M-an 1E. Bagus, senang ya Pak? Lu kasih mau gue bawa. Ya terus ada Maserati lagi, yang itu yang terbaru Pak. Pak senang mobil sport Pak? Oh saya senang. Tapi saya enggak pernah beli. Ya. Saya senang-senang, tapi enggak beli. Kalau saja saya ditawarin sama dia, Bapak mau enggak mobilnya? Itu miniaturnya ada godlet di tempat lu, kasih gue dah. Miniaturnya aja punya, ada bagus. Ya. Saudara ya, ini, terus istrinya ngomong lagi, iya ini loh Pak, ini tak pernah dipakai, baru dibeli Pak. S350 ya Mercy, enggak kebagian dipakai, gila ya. Begitu jalan masuk ke rumahnya, iya Pak memang kita belum pernah pakai. Lu pakai lu, gue bilang Mercy kalau gak pakai-pakai terlalu lama nanti dia punya kaki-kaki jelek. Itu penyakit Mercy, itu harus jalan dikit pun. Iya Pak besok mau dipakai ini. Jadi kita ngobrol lah semua. Ini Alphard yang terbaru itu anaknya yang buat sepatu roda apa, yang kursi roda bisa naik segala. Jadi gak cerita saudara jalan, kita ngomong-ngomong, akhirnya saya mesti pulang jam 12. Baik, kasih istrinya, Pak Biman udah capek tuh, masih ngobrol nih. Saya ngantuk loh saudara. Tapi saya respect dia bahagia sekali menceritakan rumah dia. Sudahlah kita kasih kuping yang baik ya. Ya saya bilang good. Terus saya besoknya ketemu istri yang kayak SMS-an. Gimana Pak? Wah bagus. Tolong informasi segera ya kalau kalian mau pindah. Maksudnya apa Pak? Ya saya yang nempatin, bantuin gitu loh. Ya kalian pergi nanti saya bantuin jagalah kan gitu ya. Kita hitung-hitung kemarin 60-an jas rumah top. Saya pikir itu 60M udah paling dikit. Jadi ya, saya bisa di sekitar 60-80M. Suster yang kekasih, buat dia enjoy banget. Tapi saya membayangkan pria yang baik ini tetap belum mau terima Yesus. Tapi baik loh. Hah? Dia ngobrol sama saya, dia lama. Saya sering kita makan. Pak di sini, ayo Pak. Mampir sini ya, kita diajak. Selalu kalau saya ngajak makan ya, saya lihat dia respect tinggi karena selalu number one restoran lah kalau dia di Surabaya kita bilangnya. Jadi dia respect. Tetapi kemudian dia gak inter sama Kristen. Dia pernah kecewa ngeliat banyak orang. Ya. Saudaraku yang kekasih, apa yang kalian lihat soal hidup ini? Ya. Maka saya selalu bicara, hati-hati jangan sampai punya semuanya, tapi perlu loh. Yang pertama utama Tuhan Yesus kan. Tapi saya juga susah kalau ngomong. Karena dia sudah ngeliat banyak yang pahit-pahit. Betapa orang Kristen itu jelek. Orangnya baik. Justru karena dia baik, makin susah jadi Kristen. Buat apa saya jadi Kristen? Kristen gitu-gitu tuh. Dia pernah juga ditipu, Kristen pula yang nipu. Ironis ya. Karena itu, ayo kita masyhurkan Injil gitu Yesus. Yes, tapi maaf ya. Kalau kau cuma mau bercerita. Cerita sudah terlalu banyak. Orang ke internet pun ada cerita itu. Ya mereka mau lihat film dari cerita itu. Hidupmu, hidupku. Betul gak begitu? Betul gak begitu? Betul gak begitu? Ayolah belajar, karena itu keraslah pada diri. Jangan pernah tidak. Supaya kita menjadi berita Injil yang terbaca, yang bisa dipahami oleh mereka. Kita tegar, tahan uji sebagai orang percaya. Sehingga kita dapat jadi role model. Dan orang mulai melihat betul Injil itu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini menjadi pertandingan kita, saudara. Ini menjadi pertarungan kita. Ya. Biar kita terus berdoa dalam hidup kita, melakoni apa yang Tuhan mau dalam hari-hari kita. Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan pernah berhenti. Karena itulah saya pikir menjadi perlu. Kita mencintai kerasnya firman. Tapi belajar untuk keras terhadap diri. Sehingga kita boleh melayani Tuhan. Kita masyhurkan Injilnya. Dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kita. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti. Lakonilah hari-harimu. Keras itu ayat Alkitab. Yes. Tapi kau harus lebih keras kepada dirimu. Kita ini pendosa-pendosa yang tidak suka kebenaran. Ingat ya kalimat saya. Saya suka tanya. Saudara suka firman Tuhan? Semua jemaat selalu jawab apa? Kalian suka gak firman Tuhan? Suka. Suka agak suka apa suka banget? Suka sedang-sedang itu Pak Pane. Yang lain? Suka agak suka apa suka banget firman Tuhan? Suka banget ya. Ternyata malah yang kalian adalah penipu semuanya. Alkitab bilang tampar pipi kanan kasih pipi. Siapa yang tadi suka banget sini? Tolong, mana mau jadi saksi tadi? Siapa yang ngomong tadi? Tunjuk. Siapa tadi yang bicara? Eh, cepat. Kuhajar kanan, kuhajar lagi kiri gitu. Terus bilang kuhajar, Pak, jangan kanan, Pak, kiri juga. Kuhajar lagi. Mau? Aku pendeta enggak mau. Makanya aku bukan rasul. Saya enggak mau dan saya masih bergumul. Doakan musuhmu. Saya mendoakan musuh saya. Yes, berkati. Yes, tapi kalau dia betul-betul diberkati jujur, aku pun enggak suka. Tuhan, maksudku bercanda. Kenapa kau serius? Enggak suka saya ngeliat teman saya sukses, apa namanya musuh saya sukses. Yes. Saya melihat banyak orang yang bengkok. Saya tahu persis bengkoknya kayak apa, jahatnya kayak apa. Tapi gila nih orang, kapan jatuhnya ya? Itulah hatinya Bingman Sirait. Saya ribut lagi, Tuhan ampuni aku salah ini. Berat loh. Berat. Saya kurang suka dengan apa yang dikatakan. Saya lebih suka kayak Petrus. Kurang ajar itu hamba imam itu. Kau di khotbah-khotbah, kau tangkap Yesus. Ambil, bias, penggal telinganya. Saya ngerti Petrus. Mirip dengan orang Siantar. Hajar urusan belakangan. Yang gak suka aku Tuhan Yesus, diambilnya kuping itu, ditempelkannya pula lagi. Lama, bikin malu kau. Sudah kuhajar dia, bingunglah aku mau ngapain lagi. Ngapain aku ikut Tuhan beginian, kubela dipermalukannya. Betul gak saudara? Guru, kubela kau. Bikman, belum main berkokok, kau sangkal aku. Kalau aku mungkin 5 kali lah ya. Petrus 3 kali kan? 5 kali kau sangkal aku. Guru, enggak ada sopan santunmu, minimal kau dengarlah. Kalaupun kau tahu aku mau menyangkal kau, simpan dalam hatimu. Kan begitu ya? Itu etika namanya. Etika basa-basi kan? Aku enggak suka. Karena itu ku kagum sama kalian. Kalian sangat suka firman Tuhan. Puji Tuhan. Ajari aku, saudara-saudaraku. Saya pengen belajar sama kalian. Ya? Jadi tolong ya, kalau sampai kulihat kau kumaki-maki lalu kau pergi, penipu kau, itu kan aku bilang nanti. Tapi kalau udah kumaki-maki kau, silakan teruskan Big Man. Kagum aku. Udah asli. Jangan pernah sakit hati, jangan pernah apa. Ingat ya, sorry, saya harus kasih tahu. Jangankan kawan-kawanmu di gereja ini, kawan-kawanmu pengurus. Big Man Sirait pun bisa menyakitkan hatimu. Ingat itu. Pendeta ini pun bisa busuk ini. Ya, bisa aku menyakitkan hati kalian. Tapi belajarlah menjadi pelayan Tuhan yang sungguh. Dan aku pun sadar sesadar-sadarnya, apapun yang kulakukan. Banyak orang bisa jadi tidak menghargai apa yang kukerjakan. Allah, Pak Bigman menapik, Allah. Selalu ada. Ya, saya akan close dengan satu kisah. Bagaimana saya juga belajar apa yang Tuhan ajarkan itu. Pada waktu kita siaran radio, Mika, lalu ada telepon masuk. Enggak ada geruduk, gak ngomong gak apa. Aduh, ngeri banget. Maaf ya Pak, apa yang dilakukan itu gak ada apa-apanya. Yuk bikin sekolah juga ujung-ujungnya duit. Waduh, ini orang belum datang, belum lihat, belum tahu main ngomong begitu aja. siaran radio loh ini, on air loh ini. Bayangkan saudara berapa orang yang dengar itu kan, waduh saya udah gemetar di sini, gemetar mau marah. Ya gak terima banget saya komen begitu aja. Terus selama dia ngomong saya diem nih terus. Ya you mesti belajar si A kalau mau buka sekolah. Yang saya justru tahu sekolah itu sekolah profit. Dah, sementara dia ngomong terus saya berdoa terus dalam batin. Saya cuma jawab akhirnya begini, dan saya bersyukur pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Saya yakin itu bukan Big Man Sirait lagi yang jawab. Thank you untuk apa yang you katakan. Saya kira tiap orang berhak curiga pada sesuatu apapun. Hanya saja kurang baik kalau you gak periksa. Jadi teruskan kecurigaanmu, please datang ke kantor kita. Lihat pembukuan, tapi jangan tanya saya, tanya bendaharanya. Tanya saya pasti bagus-bagus semua. Satu aja yang perlu kamu tanya juga dari sekian pertanyaan kalau kamu rasa perlu. Pernah gak Big Man Sirait memakai fasilitas kantor itu untuk dia pergi ke Kalimantan pakai uang yayasan? Sekalipun enggak sih. Yang kedua, pergi juga saudara ke Kalimantan. Kunjungilah, saya senang sekali. You tanya gurunya, you tanya siswanya. Siapa tahu Big Man Sirait itu penipu. Betul juga sih. Tapi rasanya lebih bagus kalau kamu datang dan melihat. Habis jawab itu aku rasanya gak puas karena bukan itu aku. Udah mau kubantai sebetulnya kan. Tapi enggak tahu juga aku, inilah. Saya selalu berasa ya, kalau Tuhan tolong saya jujur. It's not me. Ya, karena batinku sebetulnya, kusate kau. Di mana rumahmu? Ketemu di mana kita main? Itulah kira-kira, ini otak saya. Ya, tapi kan enggak bisa ya. Selesai itu saudara, aduh telpon berikutnya masuk-masuk, maki-maki orang itu. Maju terus Pak Bigman, saya sudah pernah Kalimantan. Waduh, waduh. Rupanya ada yang memang pernah ikut apa, nih monitor kita. Beh, yang gak biasa telepon, nelpon loh. Memberikan dukungan semua. Baru agak senang hatiku. Jahat juga aku ya. Betul gak? Jahat, sebetulnya aku nikmati juga. Puji Tuhan. Loh, ini apa ini? Jadi saudara, aku mau mengatakan. Betapa sulitnya melakukan kebenaran. Jujurlah. Keras sekali firman itu. Tapi Tuhan baik sama kita ya. Tuh akhirnya dia ngerti juga hati busukku itu. Tuh. Diberinya aku sedikit air dahaga itu kan. Udah tahu, udah haus sekali kau kan. Ku kasih kau dahaga. Udah semua meledak kau kan. Daripada istrimu ku marahin, aku puaskan kau dikit. Karena istriku udah pasti kena game ini kalau sampai dia gak ngerti situasiku. Hah? Gak gampang, susah. Saya harus berkata, seringkali saya berhasil. Tapi lebih banyak lagi gagalnya. Bagaimana harus bersikap benar. Dalam banyak hal, ayo kita belajar. Masyhurkan Injilnya lewat hidup perbuatan kita. Kita berdoa. Coba mulai pikirkan dalam hidupmu. Hal apa yang belum kau tahu tentang Tuhan Yesus dari Alkitab? Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya dan kedatangan yang kedua kali. Mana yang belum jelas seharusnya kau belajar? Tapi ada aspek yang kedua, kalau kau sudah tahu Alkitab itu secara utuh, sudahkah kau melakukannya? Tanya dirimu dan marahlah kalau belum. Bertekadlah dan berjanjilah, keraslah terhadap dirimu. Jiwaku jangan begini lagi, jangan begitu lagi. Kebiasaan burukmu A, B, C, evaluasi dirimu. Marah pada dirimu, belajarlah menjadi seperti yang Tuhan mau. Kau kenal dirimu. Yang ketiga, berdoa dan katakan pada Tuhan, Tuhan tolong aku, mampukan aku. Karena tanpa dia, Allah yang hidup itu, kita bukan apa-apa. Tapi biarlah kita dikenali oleh orang karena hidup kita yang berbuah. Karena kita bertanggung jawab atas anugerahnya, bertanggung jawab untuk apa yang dia taruh dalam hati kita dan melakukannya.